Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Masih dalam pembahasan zakat. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu mal falyattajir lah wala yatrukhu hatta ta'kulu hatta ta'kulahu sadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Daruqutni wa isnaduhu dhaif wa lahu syahid mursal 'inda Syafi'i. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Silsilah ini atau hadis ini banyak diriwayatkan oleh a'imah dalam kitab-kitab mereka, musnad maupun sunan. Riwayat Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Beliau adalah Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr. Amr ibn Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, berarti Shu'aib ibn Muhammad. Dari kakeknya sekilas terfahami kakeknya kembalinya kepada Amr, maka kakeknya Amr Muhammad bin Abdullah bin Amr, dan beliau bukan sahabat. Kalau seperti itu terputus sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Tetapi yang dimaksud riwayat Amr bin Shu'aib an abihi yani Shu'aib bin Muhammad an jaddihi jaddu Shu'aib bin Muhammad. Kakeknya ini kakeknya Shu'aib, ayahnya Amr. Makanya disebutkan Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwa Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang membina anak yatim, mengatur urusannya termasuk hartanya, dan dia punya harta, maka hendaklah dia perdagangkan untuknya, jangan dibiarkan begitu saja, agar harta itu tidak termakan oleh sedekah yakni zakat. Agar tidak termakan oleh zakat. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Daruqutni, dan sanadnya beliau dhaifkan karena ada Muthanna ibn Sobah. Namun hadis dikuatkan, syahidnya pun mursal, di riwayat Syafi'i dalam musnadnya. Di dalam hadis, man waliya yatiman, ini orang yang mengatur anak yatim. Yatim pada Bani Adam, man mata abuh wa huwa saghir qabla al-bulugh, yang ditinggal mati bapaknya sementara dia belum balik, baik itu laki, anak laki maupun anak wanita, namanya yatim. Anak belum balik ditinggal mati bapaknya, baik anak laki maupun perempuan. Sehingga kalau ditinggal mati ibunya, bukan yatim namanya. Beda dengan anggapan kebanyakan orang awam. Syariat memandang al-yutum, keyatiman, pada anak yang belum balig dan ditinggal mati bapaknya. Begitu pula kalau dia sudah balig, tinggal mati bapaknya, bukan yatim juga namanya. Karena bapak dia yang bertanggung jawab dan mencukupi hajat dan belanja kebutuhan mereka, anak-anaknya. Makanya yatim, karena dia gak ada lagi yang mengayomi dia secara ekonomi. Namanya bapak, anak butuh, bapak belikan ini, bapak butuh ini, minta itu, ke bapaknya. Kalaupun ke ibunya, ya ibunya uang juga dari bapaknya. Makanya disebut yatim. Dia juga yang melindungi anaknya kalau ada apa-apa, ditipu orang atau apa, bapaknya yang marah, bapaknya yang melindungi anaknya dan haknya. Maka ketika tinggal mati si bapak, anaknya menjadi yatim. Lawan daripada itu pada bahaim, pada binatang, al-yatim pada binatang yang ditinggal mati induknya, ibu. Karena sebaliknya kita tahu binatang bergantung banyak untuk kelangsungan hidupnya pada induknya, menyusui ini, dan yang melindungi dia juga ibunya. Ma'ruf lah. Al-Muhim itu terkait yatim. Falyat tajir lahu. Kalau dia pegang harta anak yatim ini, maka hendaklah dia perdagangkan, tijaroh. Faliyat tajir lahu, lahu kembalinya ke yatim ini. Ini faliyat tajir lidha kal yatim. Bukan untuk dirinya, tapi kepentingannya untuk harta anak yatim ini. Namanya tijaroh, tasarruf fil mal li talabir ribh. Harta itu diolah, bagaimana caranya supaya mendatangkan laba, itu tijaroh. Diolah, mau dipakai dagang, mau ditanam sebagai saham, mau dibelikan apa. Al-Muhim diharapkan dengan itu, dengan pengolahan itu, membawa laba, mendatangkan keuntungan. Wala yatrukhu, dan jangan dia tinggalkan, agar harta itu tidak termakan zakat atau sedekah. Ini tidak bertentangan dengan apa yang Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Sementara di sini Rasulullah katakan, olahlah harta anak yatim itu agar tidak termakan sedekah. Tidak termakan zakat. Karena akan diambil, diambil, dikurangi tiap tahunnya oleh amil zakat. Penjamaannya ulama sebutkan, mana kosot sodakotun min mal, berkurangnya harta itu ada dua macam. Ada yang berkurangnya memang naqsul ain, memang materinya yang berkurang. Ada yang naqsul makna, yang berkurang maknawinya, maknawiyah dari harta itu. Memang kalau secara materi terlihat berkurang, dia asalnya pegang 1 juta, dia ambil 50 ribu, 100 ribu misalnya, dia sedekahkan, materinya memang berkurang, ada yang dia ambil dia sedekahkan. Namun secara makna, maknawi itu tidak berkurang, karena Allah SWT memberkahi harta yang disedekahkan, diinfakkan oleh orangnya. Makanya suatu saat Rasulullah SAW tanya kepada salah satu istrinya, apa yang tersisa dari daging kita, kambing. Beliau istrinya mengatakan, lam yabqa illa katifu, enggak tersisa kecuali sampilnya, dan yang lainnya sudah disedekahkan, bagian-bagian kambing itu yang lain. Sehingga enggak tersisa kecuali ini. Diluruskan oleh Rasulullah SAW, maka beliau katakan, justru yang ada sekarang ini yang di rumahmu itu yang tersisa daripadanya. Artinya begini, apa yang disedekahkan itu kekal, karena akan menjadi pahala, menjadi kebaikan bagi orangnya, bermanfaat dunia dan akhiratnya. Yang tersisa di tangan orang yang mau dia makan itu untuk kepentingan pribadinya, dan dia makan setelah itu keluar. Tapi yang dia sedekahkan itu yang berguna. Makanya yang bako, ya beko, artinya yang kekal, yang manfaat, justru yang disedekahkan. Hadis diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kembali kepada hadis, hadis mengajarkan kepada kita bahwa anak yatim perlu ada yang mengayomi dan mengatur, terutama harta bendanya. Maka tidak boleh dibiarkan tanpa ada yang mengawasi dan mengaturnya. Yang mengatur anak yatim ini, atau wilayah alal yatim, bisa sumbernya itu dari syariat, bisa pula kembalinya kepada urf, kebiasaan dan adat budaya kaum muslimin. Kalau memang si bapak sempat mewasiatkan, maka ini dengan urf. Misalnya diwasiatkan, tolong anakku, aku percayakan atau aku minta kepada pihak ini disebut atau fulan untuk mengatur mereka, untuk membesarkan mereka, menjaga hartanya. Atau kalau tidak, maka kembalinya imma kepada aqilah. Aqilah itu yang menanggung dia tebusan kalau seandainya anak ini melakukan suatu kejahatan, ya ini kakeknya, pamannya, saudara bapak, nah. Atau pemerintah dalam hal ini qadhi, hakim, yang menunjuk, menentukan fulan yatim diamanatkan, dipercayakan kepengurusannya kepada fulan bin fulan. Nah, hadis pula jelas menunjukkan rahmat Allah kepada hambanya, sehingga Allah jadikan bagi anak yatim ini harus ada aulianya, para walinya yang mengatur dan menjaganya. Kalau enggak, dimainkan orang dengan cepat ludes harta waris atau yang dimiliki olehnya. Dan hikmah di dalam syariat itu dikembalikan perkara semacam ini kepada ma'rifah. Artinya yang kamu tahu, kamu ngerti, termasuk saat pengembalian harta. Kalau mereka sudah beranjak dewasa, ini hartamu, peninggalan orang tuamu dulu, sekarang kamu saya lihat sudah ngerti, sudah pinter, sudah rasyid. Dan Allah katakan dalam ayat, fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu mendapati padanya rusyda, yakni rasyid. Rasyid yuhsin tasarruf fil mal. Orang yang dilihat sudah pinter atau cakap dalam mengelola harta. Ini tidak dia hambur-hamburkan yang sia-sia, ngitung ini ada gunanya ini, untuk bulan ini belanja sekian, diatur. Berarti anak ini sudah berpikir dan dewasa, pinter. Enggak sembarangan beli ini itu yang enggak ada gunanya, bahkan yang memadorotkan dia. Rusda. Kemudian juga enggak mudah ditipu orang. Dia jeli. Wah, ini kan sekian, ini kan ini hartanya, ini kan harganya sekian, potongannya sekian, berarti sekian, kembalinya harus sekian. Dia enggak gampang ditipu orang. Nah, kalau kamu tahu sudah seperti itu, serahkan uang padanya, biar dia atur sendiri. Tapi saat belum kamu dapati itu, jangan. Maka dikembalikan hukum itu Allah gantungkan kepada inas. Fa in anastum minhum rusyda. Kalau kamu tahu ada rusyd padanya. Demikian dalam syariat. Makanya banyak perkara dalam syariat, kalau orang itu dalam keadaan tidak tahu menahu, enggak boleh. Ini masalah harta baru, yang paling-paling kalau misalnya mau di dibiarkan misalnya, walaupun itu dosa, tapi seandainya dibiarkan, paling-paling kerugiannya cuma materi, ya kan? Uangnya hilang, hartanya nggak karuan, dibawa lari orang, sebatas itulah. Dan memang itu jelek dan dilarang karenanya oleh agama, tapi itu sebatas itu kerugian yang terjadi. Ada perkara yang jauh lebih berat dari itu. Kalau dibiarkan dan tidak digantungkan dengan pengetahuan. Nah, ini tidak disyaratkan kamu tahu, kamu ngerti. Yaitu perkara agama orang. Perkara iman, perkara ilmu. Dari siapa mereka mengambilnya? Siapa yang menyampaikan itu kepadanya? Kamu tahu? Anastum? Ngerti kamu siapa dia, bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, kesehariannya, istiqomahnya? Betapa banyak orang teledor dalam hal ini. Kalau masalah harta aja, masya Allah, ketat dan jeli dan hati-hati. Dan bagus, memang itu yang diperintah. Masalah harta, supaya tidak ada kerugian materi. Dan masalah agama, begitu teledornya, sehingga dia dengarkan siapa saja yang berbicara, dia baca dari siapa saja yang menulis, tanpa ada seleksi, tanpa ada ini, siapa orang itu, dari mana, bagaimana riwayatnya, dari mana dia belajar, kapan, di mana, dia nggak tahu menau, nggak paham, begitu teledornya. Akibatnya jauh lebih parah. Akibatnya bukan sekedar materi, dunia akhirat, surga neraka. Karena dia yang mengisi imanmu, dia yang membentuk akidahmu, ibadahmu, akhlakmu. Orang harus jauh lebih selektif dalam hal itu. Nah. Kalau masalah nikah saja, sahabiyah bertanya kepada Rasulullah SAW saat dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahm. Ya Rasulullah, Abu Jahm dan Muawiyah melamarku. Maka Rasulullah SAW beri petunjuk padanya, jangan kamu terima. Adapun Muawiyah su'lu, dia kekurangan ekonominya. Nah, ini kamu nanti susah, belum tentu bisa sabar karena ekonomi yang lemah, rendah pada Muawiyah. Adapun Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ditafsirkan itu artinya gampang mukul wanita. Berarti kalau itu, kamu akan tersiksa nanti. Dia cukup ringan tangan, gampang mukul. Kamu salah sedikit dipukul. Atau makna yang kedua, dia sering safar, keluar lama ke sana kemari. Dulu layaknya orang safar, bawa perbekalan di tongkat kemudian dibawa begini. Kamu akan sering ditinggal, maka jangan diterima. Asyahid dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk tidak menerima lamaran keduanya. Disebut namanya Muawiyah begini, Abu Jahm begini, jangan. Padahal itu sebatas kehormatan wanita. Ya, masalah furuj. Yani kalau dibiarkan, kerugian yang ada pribadi dan terbatas ya hanya dia. Hanya si wanita ini yang kemudian terdolimi mungkin, atau sengsara rumah tangganya nanti berantakan ini, atau kehormatan dia. Makanya orang kemudian sunnah untuk tanya kalau putrinya diminta orang. Kamu gak tahu siapa ini yang minta ini. Dilamar putrimu atau adikmu misalnya. Maka kamu harus tahu, harus cari tahu siapa ini orang. Kalau gak mungkin di kotamu, dia dari luar kota mana, cari temanmu yang di sana yang kenal dia. Kamu kenal fulan ini. Bagaimana dia? Baik orangnya, akhlaknya, sholatnya, ininya, dan seterusnya. Sekali lagi, itu sebatas untuk melindungi dan menjaga kehormatan perempuan. Furuj. Sudah sedemikian rupa. Yang jauh lebih berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan itu. Agama, iman, akidah, takwa, ilmu, amal soleh. Siapa yang menyampaikan itu? Kenapa kamu tidak cari tahu? Siapa dia? Di mana dia pernah belajar? Kepada siapa? Makanya kata Imam Al-Auza'i dan banyak a'immah salaf, la yutlabu hadzal ilm illa mimman syuhida lahu bitalab. Enggak boleh ilmu ini, agama ini diambil kecuali dari orang yang ma'ruf, diketahui dalam talabul ilmnya, dalam menuntut ilmunya. Ini orang tahu fulan pernah belajar di sana, di sini, muridnya fulan. Nah, wahakadha. Sekedar pengakuan saja gampang, muridnya fulan. Oh ini dusta, kenyataannya enggak ada. Dan nol, enggak ada isi ilmunya sama sekali. Wa man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Kalau sudah orang bicara bukan bagian dia, bukan itu yang dia pelajari, akhirnya banyak ngawurnya. Statement-statement dan ungkapan-ungkapannya. Syahid bahwa itu lebih berhak untuk kita selektif. Karena urusannya surga neraka, akhirat, agama kita. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hadis pula menunjukkan wajibnya zakat pada anak yang belum baligh. Atau lebih jelasnya, pada harta orang yang bukan atau belum mukallaf. Belum mukallaf seperti anak ini belum baligh. Terbukti Rasulullah katakan, jangan dibiarkan, nanti akan dimakan oleh zakat harta ini, diambil. Berarti harta anak belum baligh pun terkena zakat. Ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Yang bukan mukallaf seperti majnun. Masallallahu al-afiyah. Orang yang gila, hilang ingatannya. Dia bukan mukallaf karena hilangnya akal pikiran. Atau hilangnya kesadaran. Maka juga pada hartanya, kalau dia punya harta, terkena kewajiban zakat. Ya, bisa saja dia ditinggal mati orang tuanya, si anak majnun. Maka harta waris yang dia punya terkena hitungan zakatnya dengan syarat-syaratnya. Terkait kalau ditanyakan, bukannya rufi al-qalam an dzalalah, pena taklif itu diangkat dari tiga macam orang, termasuk orang gila, anak kecil belum balik. Jawabannya memang pena diangkat, mereka tidak terkena taklif, tidak terkena perintah yang wajib, atau saat dia melanggar ya, tidak tercatat dosa baginya karena terangkat pena itu darinya. Itu terkait dia, orangnya. Adapun zakat kaitannya bukan kepada orang tapi kepada hartanya. Lah kalau harta enggak ada beda, itu hartanya orang waras, hartanya orang gila, hartanya orang balek, hartanya anak kecil, harta tetap harta. Makanya tetap saja dia terkena zakat. Tidak dibedakan siapa yang memiliki harta tersebut. Nah. Demikian beberapa faedah dalam hadis diperintah untuk dikelola harta anak yatim ini sehingga berkembang, mendatangkan laba dan tidak berkurang, karena itu akan memadorotkan dia. Sudah dia yatim, nggak ada yang menyayangi dia layaknya orang tuanya sendiri, akan banyak berkurang hartanya. Nah, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abi Aufa berkata, Rasulullah kalau menemui orang-orang yang datang membawa zakatnya atau sedekahnya, beliau doakan mereka, beliau ucapkan, ya Allah solawati mereka. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Allahumma salli alaihim. Sekedar faedah dalam bahasa, asalnya ya Allah, begitu. Ya Allah salli alaihim. Tapi kemudian dibuang ya-nya ini, ya Allah, diganti dengan mim di akhirnya. Makanya Allahumma. Kenapa? Satu, lughawiyin, ulama bahasa menyebutkan supaya barokah dalam doa, lebih berharap dikabulkan dengan menyebut nama Allah yang pertama di depan. Karena kalau kita mengucapkan walaupun maknanya sama, ya Allah, yang pertama terucap ya unida, ya panggilan, ya Allah. Tapi dengan Allahumma yang pertama terucap, lafaz Allah, Allah, dan lebih barokah, lebih diharapkan kebaikannya, terkabulnya. Ya yang dibuang diganti dengan mim sebagai tanda ada pergantian huruf. Ya yang semula itu tidak dibuang, Allahumma. Yang kedua faedahnya bahwa mim itu huruf yang menggabungkan dua bibir dalam pengucapannya. Mim. Harus tergabungkan dua bibir ini untuk keluar lafaz mim. Kalau enggak akan bisa. Gimana kamu mengucapkan mim tanpa menggabungkan dua bibirmu? Beda dengan ya, terbuka dan tidak tergabung di situ dua bibir. Ya, mim. Artinya mereka sebutkan dengan Allahumma, orang yang berdoa menggabungkan, menyatukan segala hatinya, niatnya dan kekhusyuannya hanya kepada Allah. Betul-betul itu yang dia harap, darinya bergantung segala kebaikan. Itu kenapa Arab sering menggunakan Allahumma sebagai ganti ya Allah. Allahumma salli alaihim. Ya Allah, salawatlah atau salawati mereka yang berzakat ini. Salawat Allah kepada hambanya, maknanya doa kita agar Allah memuji hambanya tersebut di hadapan para malaikatnya. Selain dari Allah, solawat itu artinya doa, doa kebaikan. Kenapa beda? Jelas, karena kalau doa itu ma'ruf dari yang bawah ke atas, dari yang lemah kepada yang kuat. Kita yang lemah, kita yang rendah, kepada Allah berdoa, ya Allah sehatkan aku, sembuhkan anakku, ya Allah beri aku rizki. Kita yang dibawa kepada yang ke atas, kita yang lemah. Itu kalau doa, permohonan itu demikian. Makanya solawat kalau dari kita manusia maknanya itu doa. Lah kalau makna ini dinisbatkan kepada Allah jadi batil lahirnya. Allah berdoa, berdoa kepada siapa? Berarti ada yang lebih besar dari Allah, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kuat, sehingga Allah berdoa padanya? Mustahil. Allah yang paling maha besar, paling maha tinggi, maha mulia. Makanya kalau dari Allah, salawat itu artinya pujian. Allah memuji. Maka kita ketika mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah bersolawat kepada nabinya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah memuji beliau. Di hadapan para malaikatnya Allah banggakan. Adapun solawat dari kita tadi, doa kita kepada Allah agar memberikan barokah, kebaikan, rahmat kepada yang disolawati untuknya. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.